نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فسيحك صغيرة المسلم إبليس سيدنا بنتوات وأخواني InsyaAllah hari ini kita akan meneliti tulisan Syekh Abdul Razak Ibn Amin Husin Al-Badar, iaitu berkaitan dengan fawaid mustamrakah min qisati Luqman Al-Hakim, iaitu faedah-faedah yang dapat dipetik daripada kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rekodkan di dalam Al-Quran Karim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barang kitab ini saya kira telah berulang kali kita membaca tulisan serta nasihat-nasihat beliau, guru kita Syekh Abdul Razak ataupun Al-Ustaz Doktor Profesor Doktor Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, seorang tokoh ilmuwan, anak kepada ulama hadis yang terkenal, iaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badar ataupun dikenali sebagai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka berdua. Syekh Abdul Razak masih lagi merupakan syarah di Universiti Islam Madinah dan juga merupakan salah seorang tenaga pengajar ataupun disebut sebagai mufti Masjid Nabawi. Tuan-tuan, jadi sebelum kita memulakan ataupun meneliti tulisan beliau, saya kira kita dapatkan sedikit gambaran tentang Luqmanul Hakim. Riwayat-riwayat ataupun latar belakang beliau secara detail tidaklah begitu banyak. Cuma disebut dan dipetik oleh beberapa ilmuwan dan para ulama tentang beliau secara ringkas. Antaranya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menukilkan beberapa pandangan ataupun beberapa statement para ulama tentang Luqmanul Hakim. Antaranya daripada As-Suhaili, kata Ibnu Kathir daripada As-Suhaili, dia berkata, wa kana rajulan salihan, Luqman ini merupakan orang yang salih, za ibadah, orang yang kuat buat ibadah, wa ibarah, orang yang mana perkataan-perkataan dia itu sangat-sangat diambil iktibar dan diambil pelajaran daripada perkataan-perkataan wa hikmah wa azimah, bijaksana dan dimuliakan di kalangan manusia dan masyarakat. Dan dikatakan tentangnya, wa yuqal kana qadiyan fi zamani Dawud alaihi salam, dan dia ini merupakan qadi yakni hakim di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Namun secara pastinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, detail tentang beliau kita tak tahu. Secara detail tentang beliau, secara pasti, secara tepat. Cuma majoriti para ahli ilmu bila berbahas menyebut tentang Luqmanul Hakim, tak lari daripada menyebut apa yang saya katakan tadi. Dia daripada, ada yang kata dia di zaman Nabi Daud AS, itu satu. Dan ada yang menyebut beliau seorang Habsyi, yakni daripada Habsyah, yakni lelaki yang berkulit hitam. Ada yang menyebut beberapa sifat-sifat beliau, qasir, dia seorang yang rendah dan bukan orang yang tinggi. Orang Afrika bibirnya agak tebal, seperti yang dimukilkan. Saya lihat di sini mereka mukilkan sedikit dalam Zadul Masir, disebut Zadul Masir ni kitab siapa? Siapa yang tulis ni? Zadul Masih ni kita tahu. Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, Zadul Masini kita tafsir tulisan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Jadi dia nukilkan tuan-tuan dan puan sekalian, perkara-perkara yang disebutkan tadi itu perkara bisnis. Namun kadang-kadang orang kita bila dia nak bahas sesuatu cerita dan kisah di dalam Al-Quran ini, dia kadang-kadang berlebihan sehingga dia tidak lagi menilai dan mementingkan kesahihan riwayat-riwayat yang dinukilkan secara kritis. Maknanya dia tak nilai, dia kira kalau sirah ni dia kira dia ambil budak. Tak boleh macam tu. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia kritik tentang kisah Ashabul Kahfi, kan, yang cerita berkenaan dengan anjing, ada kata 5 orang, yang keenamnya anjing, 6, yang ketujuhnya anjing dan sebagainya. Apa kata Allah seterusnya? Rajman bil ghaib. Mereka ini membuat andaian tentang perkara-perkara ghaib yang mereka sendiri tidak mengetahui tentangnya. Tak payahlah buat andaian. Cukup dan memadai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Kalau tak, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jadi macam apa? Oh, baru ni saya ada terbaca Twitter seorang tokoh liberal. Saya panggil tokoh liberal, liberalis. Ulil Absar Indonesia. Dia tulis, dia buat kritikan. Bukanlah kritikan, pandangan dia terhadap, bagi saya kritikan dan penghinaan. Bagi dia, dia kata itu pandangan dia terhadap kisah. Contoh dia ambil kisah peristiwa Qawlud yang terkenal dengan peristiwa Sodom. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, dia boleh komen yang dalam tu. Dia kata azab dan bala yang Allah turunkan kepada Qawlud itu tak semestinya kerana amal dan perbuatan mereka. Sebab apa? Hujah dia kata, tengok negara-negara yang mempromosikan LGBT, negara-negara yang mempromosikan homoseksual pada hari ini, tak ada kena bala pun. So tak boleh dijadikan bala yang Allah turunkan kepada kaum Lut itu kerana apa? Kerana sikap dan perbuatan mereka. Tak boleh. Dan Ulil Absar ni dia orang yang mempertahankan LGBT. Bagi dia itu adalah hak asasi manusia terpulang kepada kehidupan masing-masing. Untuk menghukum tak boleh. Dan dia sendiri menyebut yang ada kaitan dengan pengajian kita. Kisah tu dia kata, kisah tu betul ke tidak? Pun tak pasti dia. Kisah ni dinukilkan di dalam kitab-kitab Yahudi. Betul ke cerita ni? Pun tak pasti. Maknanya, apa yang dia ajar, dia mengajar kita tentang bahawasanya cerita-cerita di dalam Al-Quran ini tak semestinya merupakan cerita yang pasti dan benar-benar berlaku. Dan mungkin ia hanyalah mitos. Yang tu satu bab tu melampau dari 3 arah agama. Kalau macam tu, sedangkan kita, beza kita dengan dia, tuan-tuan, kita diajar dan kita diajar dengan iman, percaya. Bila kata percaya ni, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, maka kita terima. Al-Islam terima semua. Apa yang Allah dan Rasul cerita? Rasul cakap banyak tu lah. Allah cakap banyak tu lah. Dan kita wajib merasai cukup. Rasa cukup. Kadang-kadang kita rasa, banyak ni yang cerita dah. Ini kadang-kadang dia main dalam pemikiran kita. Awak cerita banyak ni, lukman banyak ni. Awak cerita Nabi Musa yang ni. Ini masalah. Tak boleh. Kita kena rasa cukup. Cukup dengan apa yang Allah dan Rasul ceritakan. Yang tu saja. Bila kita dah start mula membuka ruang kepada penambahan cerita, yang ni yang banyak cerita macam-macam. Yang ni yang banyak cerita-cerita yang kabut marut, yang tidak pasti daripada mana sumber dan rujukannya. Yang ni yang main penambahan nama, yang tak ada nama diberi nama. Dengan alasan, oh nanti kita nak cerita kat budak-budak nama apa orang tanya pun tak tahu. Dia bukan boleh kira lah tu, dah Al-Quran dan Sunnah tak cerita nama, tak payah cerita nama. Cukup. Simple lah. Sebab Islam kita diajar beriman, menerima segala sesuatu. Tidak layak kita memilih sesuatu setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul memutuskan sesuatu. Bila Allah dah putus dan Rasul putuskan, yang tu cerita yang tu. Apa tadi cerita-cerita baik tentang Ibnu Hakim? Kenapa kita tak perlu pergi detail tentangnya sangat-sangat? Sedangkan kita pun tak tahu secara tepat kisahnya, melainkan apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita. Jadi kita terima yang tu pula. Cuma tentang Luqman ni ada lagi dibahaskan. Adakah dia Nabi ataupun dia seorang tokoh ilmuwan yang Allah berikan hikmah? Majoriti kalau kita teliti dalam ulama-ulama tafsir, ulama-ulama sirah, mereka menyebut bahawasanya Luqman orang yang diberikan padanya hikmah. Melainkan salah seorang anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Ikrimah. Ikrimah seorang saja yang menyebut beliau merupakan Nabi. Namun hal ini bukan menjadi satu isu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama ada dia Nabi ataupun dia bukan Nabi. Tapi saya lebih cenderung kepada majoriti para ahli ilmu, para mufassir, yang mana mereka menyebut Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan sebagainya, menyebut bahawasanya beliau merupakan lelaki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-hikmah kepada. Al-hikmah nanti akan diulas di dalam penjelasan ayat yang akan kita baca nanti. So itu sedikit sebanyak tentang Luqman Al-Hakim, seorang yang namanya direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Karim, yang wajar, bukan wajarlah, yang semestinya kita perlu menjadikan beliau sebagai idola dalam kehidupan kita dan untuk anak-anak kita atas nasihat-nasihat yang beliau sampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada wahyu yang Allah turunkan. Orang yang Allah cerita tentang dia ni, tuan-tuan, Allah rekod nama dia dalam Al-Quran, maknanya orang ini merupakan orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena teliti, tuan-tuan dan puan-puan, kisah-kisah yang Allah lukirkan di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita kurang minat, orang kita dia kurang minat, dia suka baca cerita-cerita lain selain daripada apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, sebab dia tak ada feel. Jadi kita kena cuba ubah diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Jadi kita pergi kepada muka surat yang ketiga. Surat yang ketiga, 45, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Abdul Razzaq ابن عبد المحسن البدر حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mulakan dengan mukadimah seperti biasa. Seterusnya kata beliau, fa innal wasaya alwarida fi qissat Luqman tadammanat fawaida 'azimatan wa tawjihatan kariman wa lafatatan mubarakah wa nahjan sadidan fi ad-da'wati ila Allah wa tarbiyati al-abna' wa tanshi'ati al-ajyal. Maksudnya Maka sesungguhnya wasiat-wasiat yang datang dalam kisah Luqman al-Hakim terangkum di dalamnya faedah-faedah yang begitu besar, dan juga taujihat ini pendekatan-pendekatan yang mulia, dan kemudian lafatat mubarak, dan ada tarikan-tarikan yang mubarak yang diberkati, dan wanahjan sadida, dan padanya juga taujihat dan petunjuk yang baik. Wanahjan sadida ini pendekatan yang baik fi dakwah, dalam dakwah ila Allah azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pentarbiahan anak-anak, dan juga pembinaan generasi, wa tansyi'atul ajyal, pembinaan generasi. Wa fiha bayanun lil wasailin najihah, dan padanya juga ada penjelasan tentang wasail. Wasail ini cara dan kaedah berdakwah yang berjaya. Wal asalib, dan uslub-uslub an-najiah, uslub-uslub dakwah yang efektif, yang berkesan. Okey. Fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala, dalam berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limin nasil khair, dan mengajar manusia akan kebaikan. Walihada kana minal muta'akid alal murabbin wal aba' wal mu'allimin an yu'nu bihadihi alwasaya. Kerana itu merupakan satu kepastian dan kemestian atas pengajar-pengajar ataupun murabbi, pendidik-pendidik, dan juga mak bapak wal mu'allimin, tu guru yang mengajar, mengambil berat tentang wasiat-wasiat ini. Wa an yaqifu 'indaha waqafat wa waqafatin liya'khudhu minha an-nahj as-sadid, dan hendaklah dia berhenti ataupun meneliti setiap noktah-noktah ni, maknanya setiap poin-poin dalam wasiat Luqman al-Hakim ini, supaya dia dapat mengambil manfaat daripadanya, mengambil bagaimana pendekatan baik yang ditunjukkan oleh Luqman al-Hakim dalam dia memberikan ataupun dalam dia mengajar, dan dia menegur, menyampaikan nasihat kepada anak. Pasal seterusnya, wattariq ar-rasyid, dan juga jalan ataupun kaedah Luqman al-Hakim yang ar-rasyid. Ar-rasyid ni cara untuk nak memenangi hati. Dia cara komunikasi dia nak menangkan hati anak dia, agar anak dia memberikan tumpuan kepada dia, fokus kepada dia, dan juga mentaati apa yang dia sampaikan. Okay? Dan fi da'wati, pada dakwah, wa ta'lim, dan pada pengajaran. Idafatan ila ma fi hadhihi alwasaya min al-uslub al-hakim li jalbil qulub wa shaddil adhan. Pada masa yang sama dia kata ada dalam wasiat-wasiat ini uslub-uslub, kaedah-kaedah yang cukup bijaksana untuk menarik hati-hati manusia. Jalb ni yani maknanya dia nak memenangi hati manusia, dan wasyaddil adhan, dan dia nak menarik cara manusia berfikir. Nampak tak? Yang pertama tadi, yang at-tariqur rasyid tadi ni, maknanya dia satu cara yang cukup nak menangkan hati manusia dengan menggunakan cara yang rasional. Okey. Dan yang ni, yang kedua ni, dia fokus kepada uslub, kaedah dakwah dia tu untuk nak tarik hati dan nak ikat pemikiran manusia. So ini metod yang Luqman al-Hakim gunakan ketika mana dia berbicara dan menegur anaknya. Wat-targhib, tarhib ni kita pun tahu, menyatakan sesuatu untuk menggembirakan, menyeronokkan dan mendekatkan dia dengan amalan tersebut. Dan tarhib, menyatakan sesuatu untuk tujuan menakut-nakutkan dia agar dia menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Tarhib dan tarhib. dan kemudian wahusnil mau'idhah, dan juga nasihat-nasihat yang baik, wahusnil dukhul 'ala an-nas fi bayni khairihum, dan cara kita nak masuk kepada manusia dengan cara yang baik ketika mana kita nak menjelaskan kebaikan kepada mereka. Dan kemudian wada'watuhum ila dinillahi tabaraka wa ta'ala, dan berdakwah kepada mereka, mendakwahi mereka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'watu kama annaha 'ilmun yud'a ilayhi wa 'amalun yurshad ilayhi fa innaha fil waqti tashu tahtaj ila hikmatin wa wasa'ilin nafi'atin wa asaliba mu'athirah hatta tadkhula qulubun nas ataupun qulubun nas. Dia kata apa? Dia kata dakwah ini seperti mana ia merupakan ilmu yang kita menyeru manusia kepadanya, dan dia juga merupakan amalan yang dibimbing manusia kepadanya. Bila ilmu dakwah ni bila kita dakwah orang, kita sampaikan ilmu tak? Bila kita sampaikan ilmu, apa yang kita harap daripada ilmu tersebut adalah praktis manusia. Manusia beramal dengan ilmu tersebut. Itu yang kita harap daripada dakwah. Bukan sekadar sampaikan ilmu. Kita harap manusia beramal dengan ilmu dengan cara dibimbing manusia itu. Cara dan kaedah perlaksanaan. Dan kemudian, dia kata, pada masa yang sama, dia kata, فَإِنَّا فِي وَقْتِ نَفْسُ. Pada masa yang sama, dia perlu kepada hikmah. Dia perlu kepada cara yang bermanfaat, yang memberikan kesan. Dan dia perlu kepada metode yang memberikan kesan. Kalau cara tak memberikan kesan, metode pun tak berkesan, apa yang kita sampaikan ni pun bukan kata tak berguna. Dia ilmu yang baik, tapi dia tak meninggalkan kesan pada manusia. Sebagai seorang da'i, dia kena fikirkan kesan hasil daripada penyampaian dia. Sebab tu dia berubah-ubah uslub dan kaedah dia. Cara kita dengan budak-budak, cara macam mana? Cara kita dengan orang yang lebih berusia daripada kita, macam mana? Cara kita dengan mak bapak kita, macam mana? Cara kita dengan anak-anak kita, macam mana? Dan kesemua cara-cara tersebut, dia berbeza-beza. Bergantung kepada status, bergantung kepada kedudukan, bergantung kepada masa, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada tempat, dia berbeza-beza. Sebab itu, ini perlu diteliti. Supaya apa dia kata? Hatta tadkhula quluban nas, supaya benda ni masuk ke dalam hati manusia. Wallah jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala ata 'abdahu Luqman al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Luqman al-hikmah. Wa qadhafaha fi qalbihi, dan Allah pasakkan benda ni dalam hatinya. Wa ja'ala kalamahu, dan Allah jadikan kata-katanya. Wa wa'ahu, dan juga nasihat-nasihatnya. Wa ta'limahu, dan juga ketika mana dia mengajar, pengajarannya. Wa irsyadahu, dan petunjuknya itu. Okey, hikmatan, hikmah. Allah jadikan kesemua itu yang merujuk kepada kebijaksanaan Luqman. Nama dia Luqman Al-Hakim, itu gelaran kepada dia. Disebabkan apa? Disebabkan kebijaksanaannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah ni dia bagi nota kaki sikit. Syekh Abdul Razak bagi nota kaki sikit. Dia sebut tentang Luqman al-Hakim. Kata dia nombor satu tu, wahuwa abdun salihun walaysa binabi, dia adalah hamba yang salih dan dia bukan nabi. Walaysa fil Quran al-Karim wala fi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu nabi, tidak ada dalam Al-Quran al-Karim dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya Luqman itu nabi. Wahaka al-Imam al-Baghawi fi tafsirihi, dan al-Imam al-Baghawi menyatakan di dalam kitab tafsirnya, al-ittifaq ala dhalik, kesepakatan ulama atas perkara ini. Faqala, dan al-Imam al-Baghawi berkata, tafsir Baghawi yang terkenal, tafsir al-Baghawi, kata dia, ittafaqa al-ulama'u ala annahu kana hakiman walam yakun nabiyan illa ikrim, fa innahu qal كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول مع المتنزيل تفسير بغوي nama kitab tafsir dia Ma'alim at-Tanzil, ataupun lebih dikenali sebagai tafsir al-Baghawi. Kata dia, ulama-ulama bersepakat bahawasanya Luqman itu merupakan hakiman, orang yang bijaksana, walam yakun nabiyyan, dan dia bukan nabi kecuali Ikrimah. Fa innahu, Ikrimah berkata sesungguhnya Luqman itu nabi. Luqman itu nabi. Dan Ikrimah dia menyendiri dalam statement ini. Maknanya orang yang kata Luqmanul Hakim ini merupakan nabi, Luqman saja. Minta maaf, Ikrimah saja. Orang lain tak kata. Itu kenyataan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, tafsir Baghawi ataupun tafsir Ma'alim At-Tazkiyah. Kemudian perenggan bawah sekali tu dia kata wa hadha kulluhu yaqtadi minna husnu tadabburin wa ta'aqqulin wa mudarasatin li hadhihi al-wasaya allati nawwahu Allah tabaraka wa ta'ala biha fi kitabihi al-Qur'an al-Karim. Maksudnya dia kata, dan ini kesemuanya memerlukan daripada kita semua ni, ha? Maknanya Syandra tuju pada siapa-siapa yang baca buku dia ya. Memerlukan daripada kita semua, perlukan apa tuan-tuan dan puan sekalian? Husnu tadabburin. Maknanya nak kena tadabbur elok-elok, nak kena perhati elok-elok. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan wa ta'aqqulin, menggunakan akal kita betul-betul. Okey? Wa mudarasatin, dan juga kita kena mudarasah, kita kena mengkaji, kita kena belajar. Kesemua wasiat-wasiat yang mana Allah nyatakan wasiat ini di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Clear? Clear. Kemudian dia bawa ni wasiat ni yang mana kita akan teliti sampai di penghujung insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ونبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد واقصد في مشيك واغضض في صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت من حمد سورة لقمان ayat 12 hingga ayat 19. Yang ini yang akan diulas oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar dan kita akan menelitinya satu persatu. Ha? Dan bukanlah ulasan ini merupakan ulasan yang paling detail. Sebenarnya banyak yang menulis kisah Luqmanul Hakim, bahkan yang menjadikannya sebagai satu tesis master dan juga PhD pun ramai yang meneliti wasiat-wasiat ini secara terperinci satu persatu, dan tulisan-tulisan selain itu pun banyak, sangat banyak. Ha, cuma Syekh Abdul Razak ini kita pilih tulisan dia ringkas, mudah untuk kita baca dan teliti dalam tempoh sehari ini, dan faedah-faedah yang beliau ambil banyak, ha, yang boleh kita manfaatkan insyaAllah. Wallahualam. Buka surat yang ke-6. والحديث عن هذا السياق والحديث عن هذا السياق المبارك سيكون بسرد جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمة. Dan perbincangan tentang konteks ini, maknanya siyaq mubarak ini merujuk kepada konteks wasiat-wasiat Luqman ini yang penuh dengan keberkatan ini, akan berlaku dengan sard jumlah, maknanya dia akan berikan dan nukilkan beberapa faedah-faedah yang diistimbatkan daripada ayat-ayat yang mulia ini. Ayat yang telah kita bacakan tadi, ayat 12 sampai ayat 19. Semua. Okey. Dan dia kata, dan aku, dia kata, waqad ahsaitu ala ajali. Ala ajali. Aku himpunkan ini secara cepat. Ajal ini maksudnya kopoh. Tapi bukan syekh bermaksud kopoh. Maksud dia, dia himpunkan secara cepat. Okey. Dia kata, 50 faedatan. 50 faedah. Arju Allah Azza wa Jal an yanfa'ana biha. Aku mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengannya. Wa yuwaffiqana li husnil istifadati min hadhihi al-wasaya al-hikmah al-mubarak. Dan moga-moga Allah memberikan taufik kepada kita dengan kita mengambil faedah-faedah. Nah, dengan cara yang baik kita mengambil faedah-faedah daripada wasiat Luqmanul Hakim ini yang penuh dengan hikmah dan keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dia masuk ke faedah yang pertama. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama. Kata beliau, hafizahullah, innal hikmata minhatun rabbaniyah. Sesungguhnya hikmah ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah daripada Tuhan. Hikmah ini dia bukan boleh mengikut suka tak, dia anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahibatun ilahiyah. Dan dia juga merupakan hadiah daripada Tuhan. Yu'tiha Allahu Jalla wa Ala man syaa'a min 'ibadihi. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya pada siapa pun yang dia nak. Wa hadha mustafad min qawlihi Jalla wa Ala. Dan ini dipetik, faedah ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad atayna Luqmana al-hikmah. Kami yang berikan kepada Luqman itu hikmah. Kami yang anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita pun jangan nak buat hebat kan? Luqman al-Hakim, Allah anugerahkan dia dengan kecerdikan, dengan kebijaksanaan. Seperti mana Allah anugerahkan sebagian daripada kalangan kita, Allah nugerahkan, orang ni dia cerdik dalam bab ni, orang ni dia cerdik dalam bab ni, orang ni dia pandai dalam bab ni. Masing-masing ada kelebihan dan kepandaian, kecerdikan, kelemahan, bahkan kelemahan juga, kekurangan juga, masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hal tersebut. Jadi kita tak payah nak rasa hebat. Tak perlu kita nak rasa hebat kita nak masukkan, kerana dia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia sebut lagi, فَالْحِكْمَةُ مِنَّةٌ. Hikmah itu merupakan ni'mat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, minnatu Allah Azza wa Jal, Jalla wa Ala, yamunnu biha ala man syaa'a min ibadihi. Yang mana Allah berikan ni'mat ini pada siapa pun yang dia nak. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah berikan hikmahnya pada siapa pun yang dia nak. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah tersebut, maka sebenarnya dia telah diberikan kebaikan yang begitu besar. Tuan-tuan, maknanya hikmah ini adalah anugerah daripada Allah. So, kebijaksanaan siapa-siapa pun di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kena ingat dan dia kena sedar bahawasanya nikmat itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian dia kata, "Wa man arada an yuwaffiqa li hadhihi al-amr wa li kulli khairin falyatlub dhalika min Allah. Fa innal khayra wal fadla bi yadillah 'azza wa jalla yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim." Dan barang siapa yang yuwaffiqa, yakni yang nak diberikan taufik, yang nak diberikan petunjuk untuk mendapatkan perkara ini, al-hikmah ini, dan juga walikulli khairin, dan setiap kebaikan itu, maka mintalah daripada Allah. Sesungguhnya kebaikan dan kelebihan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia beri kepada siapapun yang dia nak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Maha Pemilik segala kebaikan dan segala bentuk keagungan. Wallahu dzul fadli 'azim. Dan kemudian perenggan yang bawah tu, wala yunalul khairu illa bisidqi ma Allah, dan tidaklah dapat dicapai kebaikan itu melainkan dengan kita as-sidq ma Allah. Kita percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan sampaikan, wa husnil iqbali alaih, dan baiknya cara kita menerima segala sesuatu yang Allah tetapkan dan putuskan. Wal qiyamu bi ta'atihi wa talabi at-tawfiq minhu, dan kita bangkit mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan memohon taufik daripadanya. Walintija ini merujuk kepada kita memilih jalan fi kosakata seterusnya tahsilihi ilaih, pilih jalan untuk menghasilkan perkara-perkara tersebut. Hasilkan perkara apa? Kebaikan yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kebaikan, kita nak kelebihan, kita nak al-hikmah. Tuan dan puan-puan, kita nak tak semua benda kebaikan ini kebergantungan kita hanya daripada Allah. Bermula dengan kita percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan putuskan. Agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kalau tak ada kepercayaan kepada agama sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan dan puan-puan, mana mungkin kita nak memperolehi kebaikan yang mana Allah merupakan pemilik bagi segala kebaikan dan kelebihan. Kalau tak percaya, dia seperti mana kita memberikan kepercayaan kita kepada manusia yang hanya memiliki sedikit kelebihan yang Allah sendiri anugerahkan ke atasnya. Kita percaya sebab kita nak kebaikan dia, kelebihan dia sedikit. Kita boleh percaya kepada makhluk, tapi kepada pencipta yang menganugerahkan segala-galanya kepada makhluk, kita tak percaya. Ataupun kurang kepercayaan kita, ataupun sama kepercayaan kita kepada makhluk dengan pencipta kita, maka mana mungkin kita nak dapat keistimewaan daripada pencipta ini? Mustahil. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian dia kata di sini muka surat 7 kan, okay. Fa'innal hidayata wa tawfiqa biyadihi la syarika, sesungguhnya hidayah dan petunjuk taufiq itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Seterusnya al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Syekh Method Syekh Abdul Razak ni dia bagi simpul. Dia bagi faedah, kemudian dia bagi tahu faedah ini dinukilkan daripada ayat mana dan statement mana. Dalam surah Luqman, dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau bawa Quran pun boleh garis, ataupun kalau ada dalam tu boleh garis. Ayat ni faedah dia nombor 1. Ni faedah nombor 2. Daripada nombor 1 sampai nombor 50, ayat 12 sampai 19, setiap itu dinukilkan faedah-faedahnya. Jadi senang kita baca, kita boleh rujuk balik faedah mana ada nombor berapa. Setelah dia kata, inna nailal hikmati la buddha min asbabin yattakhidhuha al-'abd. ومن يتأمل قصة لقمان الحكيم وينظر أيضا في حياته يجد أنه عمل صالح عابد لله جل وعلا مقبل على طاعة الله أحسن صلته بربه. Jadi dawah sesungguhnya untuk mencapai hikmah ini mesti ada sebab-sebab yang diambil oleh hamba, seorang hamba. Maknanya untuk nak capai kebaikan yang hikmah ini, mesti ada sebab-sebab yang seseorang hamba itu telah melalui, telah melaksanakan, telah mengambil. Mesti ada sebab. Dia kata di sini, dan barang siapa yang meneliti kisah Luqman al-Hakim dan melihat juga kepada hayat kehidupannya, yang mana yang kita ada cerita sedikit sebanyak tadi, kamu akan mendapati, dia akan mendapati bahawa sebenarnya Luqman ini merupakan hamba abdul salih, hamba yang salih. Okay. Abidun lillah, dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ala ta'atillah, dan dia sangat mementingkan urusan-urusan yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahsana silatahu bi rabbih, hubungannya dengan Tuhannya sangat baik. Okay. وَقَدْ وَرَدَ فِي تَرْجَمَتِهِ, dan telah datang dalam terjemah, yakni biodata Luqman al-Hakim, seperti mana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dan yang lainnya daripada kalangan ahli ilmu dalam bidang ini. Hayat antara yang saya bacakan tadi disebut di sini, bab annahu kana za ibadatin wa iqbalin ala Allah jalla wa ala wa sidqin wa kana qalil al kalam kathir al fikra wa tadabbur wa kana yastafidu min majalis al khair wa yahuddu ala al istifada. Sesungguhnya Luqman ini merupakan za ibadah, orang yang kuat buat ibadah, wa iqbalin ala Allah, dan dia orang yang mentaati, mementingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasidq, dia juga orang yang benar. Wa kana qalil al-kalam, wa kana qalil al-kalam, cakap tak banyak. Tuan-tuan muslim, cakap tak banyak, kathirul fikrah wa tadabbur, tapi banyak berfikir dan banyak bertadabbur. Tadabbur ni banyak meneliti, banyak menganalisa, banyak menyimak. Dan ini belajar tentang masjid. Dan kemudian, dan dia banyak wakana yastafid min majalis ini, dan dia banyak mengambil faedah-faedah dan manfaat daripada majlis-majlis yang baik. Dan dia juga sentiasa meniru al-istifadah minha, meniru manusia supaya mengambil faedah-faedah dan kebaikan daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik. Wa musyawaratu ahli al-ilm wal-istifadatu minhum, dan dia seringkali bermesyuarat, berbincang dengan ahli ilmu, ini orang-orang yang berilmu, dan mengambil faedah daripada mereka. Wasyahid, dan buktinya anna badl al-'abd lil asbab an-nafi'ah al-muqarraba min Allah tabaraka wa ta'ala yanalu bihi al-khaira wal-falah wa yanalu bil. Syahidnya, apa yang kita cerita tentang Luqman al-Hakim, kebaikan dia apa semua sekali ini, hamba yang soleh, kuat buat ibadat, mementingkan soal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak banyak cakap, banyak fikir, banyak tadabbur, banyak menghadiri majlis-majlis ilmu, dan menyeru manusia kepada mengisi majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermusyawarah, berbincang dengan ahli ilmu. Kita syahid kat sini. Poin kita kat sini, moral di sini, iaitu dia kata orang yang nak kebaikan, yang nak kebaikan, yang nak kejayaan, yang nak hikmah, dia kata mesti melaksanakan kebaikan, melaksanakan sesuatu yang mendekatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaklah kamu sentiasa bersungguh-sungguh berusaha atas perkara-perkara yang memberikan manfaat ke atasmu, dan mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat perkara yang bermanfaat, kita kena usaha ke atas perkara yang bermanfaat. Nak dapat perkara yang bermanfaat ini bagaimana? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada hubungan baik antara kita dengan Allah. Nak minta loan bank, mesti kena ada hubungan baik dengan bank. Maksudnya apa? Contohnya, hubungan baik macam mana? Tak ada masalah dengan bank, tak ada masalah blacklist dengan bank. Dia simple. Demikian juga kita nak minta bantuan dan pertolongan kawan kita dan sahabat kita, mesti kita kena ada silap hubungan yang baik dengan dia. Kalau tak malam maki hamun dia. Lepas itu, tuan-tuan nak minta tolong daripada dia, mungkin dia tolong kita, tapi dia pun dalam keadaan rasa ni, kalau sekiranya dia hamba yang bertakwa kepada Allah, dia orang yang hati terbuka baik itu, orang kata tapi ini tak betul ya statement ni, malaikat hidup. Tak betul ya ni, barang-barang masa Melayu kita ni pun nak kena betul ya ni. Malaikat, dia kata malaikat hidup. Kamat hidup. Tak boleh ya, tak boleh. Makna jadi nak habak kata orang ni baik betul ya. Nak cari orang macam ni bukan senang. Sebab fitrah manusia itu fitrah manusia. Ini apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kata kalau seorang sahabat Nabi itu mai jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi tahu kata dia cemburu, dia kata kalau aku jumpa bini aku bercakap dengan lelaki lain, apa dia akan buat tak? Dia akan buat apa? Dia akan bunuh bini dia. Dia akan bunuh bini dia. Dia main cerita dekat Nabi, dia rasa dia dah kira hebat dah. Maknanya, bukanlah dia rasa dia hebat, maknanya dia rasa dia ni kira paling cemburu dekat bini. Bunuh lelaki dia. Ha? Bunuh bini dia, bunuh lelaki dia. Bunuh-bunuh bini dia. Dia main cerita dekat Nabi SAW. Kalau sekiranya, dia bunuh lelaki yang cakap dengan isteri dia. Dia akan bunuh lelaki yang bercakap sebabkan cemburu dia dengan sikap isteri dia. Dia akan bunuh lelaki yang bercakap dengan isteri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata apa? Wa ana la akhyar mink. Aku lebih cemburu daripada engkau. Tapi Nabi tak sebut Nabi dah buat apa. Sebab Nabi dia jaga kalam dia dalam perkataan. Dan apa kata Nabi? Wallahu la akhyar mink. Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Maknanya lagi dahsyat. Sunyi kita kena jaga sehingga hubungan kita dengan Allah SWT untuk kita mengharapkan kebaikan. Sebab itu seterusnya Syekh membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Innama al-'ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum wa man yataharra al-khayra yu'ta." Okey? "Wa man yatawaqqa asy-syarra yuqa." Hadis di nukilkan di dalam kitab tarikh Al-Khatib Al-Baghdadi tarikh Baghdad yang mana sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maksudnya apa dia kata? Sesungguhnya ilmu itu dengan kita mempelajari. Al-hilm, kelembutan itu dengan cara kita mempraktiskan perkara tersebut. Kena praktis. Okay. Dan barang sesiapa yang mencari kebaikan itu, dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang sentiasa berusaha untuk mengelakkan diri daripada keburukan, maka dia akan terselamat daripada keburukan tersebut. Maknanya sesuatu yang baik itu kita nak dapat ilmu. Nak dapat ilmu macam mana? At-ta'allum. Nak kena cari, nak kena belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kelembutan itu, kelembutan al-hilm, dia merujuk kepada akhlak secara keseluruhan. Ya, kita kena belajar tentang akhlak untuk kita praktis dia, dan ia bukan sahaja di lisan, ia melalui praktis anggota badan bila cakap soal akhlak. Itu yang kita dah bahas dulu kan, akhlak itu berasaskan dalil, akhlak itu berasaskan nas Al-Quran dan al-hadis. Batu umat Islam menjadikan nas Al-Quran dan hadis itu untuk mendidik akhlak dan nilai-nilai murni. Mana mungkin seseorang itu berbicara soal akhlak dan nilai-nilai murni tanpa merujuk kepada nas dan dalil. Tentang maksudnya ini kita kena faham. Kemudian dia kata lagi, "Fala budda min badri sabab alladhi tunalu bihi al-hikmah." ولا يكفي أن يقول العبد اللهم آتني الحكمة أو اللهم إني أسألك العلم النافع والعمل الصالح دون بذل منه للأسباب والله جل وعلا يقول فاعبده وتوكل عليه ويقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. Maka dia kata menjadi satu kemestian untuk bantu sebab, untuk kita nak cari sebab bagi mencapai hikmah tersebut, mesti kita buat sesuatu. Wala yakfi, tak cukup, tak cukup dengan seseorang hamba itu berkata, "Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku hikmah. Ya Allah Tuhanku, aku meminta agar Engkau mengurniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih." Tanpa duna badlin minhu lil asbab, tanpa ada usaha untuk mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada ilmu yang bermanfaat, yang boleh membawa kepada hikmah, yang boleh membawa kepada apa lagi? Amal yang salih. mesti ada sebab, ada mekanisme untuk kita mencapai perkara-perkara itu. Mesti. Sebab itu dia kata Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi, sembahlahnya. Yani merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada praktis badlul sabab ni, mencari sebab ni, maknanya kita berangan. Kalau tu dia tak boleh cakap juga, dia kena praktis. Sebab tu dia kata dalam Al-Quran dalam ayat yang lain dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu. Hanya engkau lah kami yang kami semua, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Maknanya dia berkehendak dan perlu kepada praktis. Bila ada praktis, baru dia akan ada kesan. Bila kita laksanakan segala tuntutan Allah, kebaikan yang kita minta, insya Allah dengan izin yang dia akan berikan kepada kita. Melainkan kemungkinan sahaja dia tangguhkan untuk menguji hamba-hamba. Dia tak bagi kepada kita, dia mungkin bagi kepada generasi kita yang akan datang. Dia tak bagi kita dalam bentuk yang kita minta, mungkin dia bagi dalam bentuk yang selain. Allah, macam kita meminta kat manusia, aku nak bantu hang banyak ni, aku tak boleh nak bantu hang ni tadi, tapi aku boleh bagi hang harita, hang pakai harita aku. Aku nak bagi duit hang tak boleh, tapi aku boleh makan si kanak semua, aku boleh bagi hang. In kind. Nampak? Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada segala sesuatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya al-fa'idatu tsalitsah, faedah yang ketiga. Ahammiyatu syukri ni'amillah 'azza wa jalla wa 'azimu atharihi fi baqa'in ni'mah wa dawamiha wa namaiha wa ziyadatiha. Qala 'azza wa jalla, wa laqad ataina luqman al-hikmata an ishkur lillah. Maksudnya, faedah yang ketiga, kepentingan syukur, mensyukuri nikmat Allah dan besarnya kesan syukur itu dalam memastikan nikmat itu baqa, kekal, wa dawamiha, dan sentiasa bersama-sama dengan manusia nikmat tersebut, wa namaiha, yang sentiasa berkembang nikmat tu, dia bukan duduk tak tu, dia berkembang. Waziyadatiha, dan bertambah nikmat tersebut. Ini kesan daripada syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, qala Allah azza wa jalla berfirman, balik kepada surah Luqman yang kita baca tuan-tuan dan puan-puan. Kita banyak tengok, kita kena banyak tengok pada ayat ni. Bila kita senang, kita tanda ni masih lagi faedah yang ketiga, duduk dalam ayat yang sama lagi. Ayat yang sama ni daripada tadi ni, walaqad ataina Luqman al-hikmah an ishkur lillah. Sampai dekat tu saja dah ada faedah tiga faedah. Ha? Tanda begitu kita sebenarnya. Okey. Ni dia cerita pasal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Luqman al-hikmah. Tuan-tuan, an ishkur lillah. Kerana Luqman ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memerintahkan Luqman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wan ni'matu, dan nikmat itu, idza syukirat qarrat, nikmat itu apabila dia disyukuri, dia akan qarrat, dia akan kekal. Wa idza kufirat farrat, bila dikufuri nikmat itu, maka nikmat dia akan meninggalkan kita. Lari tiga itu. Walihada, kerana itu, yusamma ba'dul ulama asyukra, kerana itu sebagian ulama menamakan perkataan syukur itu sebagai al-hafidh wal-jalib. Al-hafidh ni maknanya syukur itu maksudnya al-hafidh, dia menjaga kita, penjaga kita. Al-jalib itu merujuk kepada mencapai segala sesuatu. Dengan nikmat itu kita mampu mencapai segala sesuatu. Satu menjaga, satu mencapai, mendapatkan sesuatu. Kenapa dinamakan syukur itu sebagai al-hafidh dan al-jarih? Kata Syekh seterusnya, li'annahu yahfadhu ni'ma al-mawjudah. Dinamakan sebagai al-hafidh, penjaga itu kerana dia akan menjaga nikmat yang sedia ada. Bila syukur, dia jaga nikmat yang dah ada kat kita. Dia jaga. Dia pelihara. Dan wayajlibu an-ni'mal mafquda. Bila kita bersyukur, dia akan tarik, dia akan capai, dia akan dapatkan nikmat yang dah hilang. Tentang nama saya. Sebab tu saya nak baca satu teks hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syukur. Kadang-kadang kita tidak meneliti tentang nama maksudnya. Dalam hadis hadis riwayat Ibn Majah. Ibn Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha, okay, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibb faqala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa idza ra'a ma yakrah faqala alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita faham, ini satu doa cara bersyukur yang Nabi sebut. Saya ingin Syekh akan ulas lagi sebab syukur dia bukan hanya dengan talaffuz, bukan dengan lafaz, tapi salah satu lafaz syukur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan penyebutan alhamdulillah. Cuma kita kadang-kadang kita salah faham. Kita hanya mengucapkan alhamdulillah atas hanya atas nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kita lihat benda tu baik. Alhamdulillah, berjaya, alhamdulillah. Gagal? Alhamdulillah. Aduh. Ha? Sedangkan Nabi ajak, kata Aisyah, Nabi bila Nabi melihat sesuatu yang menggembirakan Nabi, Nabi sebut apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya itu menyempurnakan segala kebaikan. Nampak? Maknanya bila itu benda baik. Tapi bila datang benda buruk, benda tak baik yang Nabi tengok ataupun yang mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaminya, Nabi kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua perkara dan semua keadaan yang dia berikan ke atas. Itulah. Sebab tu sebagian ulama menegur bila kita ada penyebutan yang mengajar, ha, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ha, atas apa yang diberikan walaupun perkara tersebut perkara yang dibenci ataupun perkara itu perkara yang tidak baik. Maknanya ada sebut-sebut benda yang tak baik tu. Aku segala puji bagi Allah, maknanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah walaupun benda ni benda tak baik yang kau ulah kepada aku. Tak payah sebut benda tu. Tak payah state dan quote perkataan tak baik tu, tak payah. Sebab Nabi ajak sebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apa jua perkara dan keadaan yang dia anugerahkan ke atas. Tak payah sebut benda tak baik. Sebab kemungkinan benda tak baik yang Allah berikan kepada kita kerana Allah nak kebaikan daripada kita. Allah nak perubahan, Allah nak kesedaran, Allah nak bagi petunjuk pada kita, Allah nak bagi sedap kita. Sebab itu tak perlu. Sultan dan Bosnia. Hah? Jadi itu antara cara ataupun lafaz menyatakan kesyukuran. Hah? Sama ada kita ditimpa kebaikan, alhamdulillah, nikmat, ataupun kita ditimpa keburukan atau azab, kesusahan. Itu sebutannya. Okay? Balik praktis. Baik, alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu as-salihah, buruk, alhamdulillah, ala kulli hal. Baik, okey. Kemudian, dia kata di sini. Jadi syukur ni, ingat, dua nama bagi syukur ni, kata ulama sebut, al-hafidh al-jari. Hafidh, dia penjaga. Penjaga bagi ni'mat yang sedia ada. Dia tak bagi pergi, dia tak bagi hilang daripada kita. Ataupun al-jari, dia boleh mencapai, mendapatkan ni'mat yang dah hilang, dia boleh dapatkan balik. Sebab tu dia guna perkataan, as-syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, firman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah tabaraka wa taala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Okey, surah Ibrahim ayat 7 dan juga wahuna, dan dalam surah Luqman ini dia kata anishkur lillah. Anishkur, maksudnya apa di sini? Dan muslihat, dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu memberitahu Tuhan kamu, wa id ta'azzana rabbukum, apabila Tuhan kamu memberitahu, okey, la in syakartum la azidannakum, maksudnya sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan ke atas kamu nikmatnya. Maknanya apa? Bila kata syukur ni, dia al-jalib, dia mendapatkan lagi nikmat. Sama ada dia mendapatkan nikmat yang hilang, yang kita tak ada, yang kita hilang, terlepas sebelum ni, ataupun dia mendapatkan benda nikmat yang baru lagi ke atas kita. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, bila kata tambah, dia tambah lagi nikmat, bererti nikmat yang dah ada kekal. Maka asyukur juga, syukur itu juga merujuk kepada al-hafidh, dia jaga nikmat yang sediakan. Nampak? Okay? Demikian juga dalam surah Luqman ini, anishkurillah, sebenarnya Luqman ini merupakan golongan orang yang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, dan dia menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan anugerahkan al-hikmah serta kebaikan ke atas. Kemudian dia kata sini, ai ala ni'matihi 'alaika wa min wa mannihi wa ikramihi wa min ikramihi Subhanahu wa taala li hadzal 'abd as-salih an ataahu Allah al-hikmah. Anishkur lillah ni dia kata maksudnya adalah syukur ke atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ke atas kamu, wahai Luqman. Dan juga anugerahnya, dan juga hadiah, dan juga anugerah yang Allah berikan ke atas kamu, dan juga kemuliaan yang Allah anugerahkan ke atas kamu, wa ikrami. Dan di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu untuk hamba yang saleh ini, yang di Luqman, apa antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadanya adalah Allah berikan kepadanya hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, dan juga amalan yang soleh. Okey, dan di dalam ayat ini ada petunjuk, wa fi hadza dilalatin, dan pada ayat ini ada dilalah petunjuk, annal abda, seseorang hamba itu, idza wuffiqa al-'ilm wal 'amal wal khair fa'alayhi an yakuna da'iman wa abadan syakiran lillah subhanahu wa ta'ala mu'tarafan bi ni'matillahi 'alayhi wa fadlihi wa hidayatihi wa tawfiqihi. Ini juga menunjukkan seseorang hamba yang Allah anugerahkan kepada dia ilmu yang bermanfaat, amal yang baik, yang soleh, dan juga kebaikan. Orang tu bila ada kebaikan, ada ilmu yang bermanfaat baginya, menunjukkan dia ni sentiasa bersyukur kepada Allah. Antara ciri-ciri orang yang bersyukur itu, Allah bagi dekat dia ilmu yang bermanfaat, Allah bagi kepada amalan yang soleh, Allah bagi kepada dia kebaikan. Itu tanda-tanda orang yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan, okay? Dan yang mana syakirul azza mu'tarafan, dan dia juga merupakan orang yang mengiktiraf nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ke atasnya, kelebihan yang Allah anugerahkan ke atasnya, hidayah yang Allah anugerahkan ke atasnya, taufik yang Allah anugerahkan ke atasnya. Tunjuk. Jadi dua tanda-tanda orang yang bersyukur ni, dia dapat ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, kebaikan ada padanya, dan dia juga orang yang dikategorikan sebagai mengiktiraf nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Kalau tak, dia bukan dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Clear? Kemudian al-fa'idatur rabi'ah, faedah yang keempat, inna syukran ni'mati yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Sesungguhnya syukur nikmat itu dia berlaku dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Syukur ni maknanya dia kena, dia bukan saja dengan lafaz ucapan, dia hati, lisan, dan anggota badan. Yujma'u hadhihi tsalats qawluhu ta'ala. Yajma'u hadhihi tsalats qawluhu ta'ala anishkur lillah. Yang menghimpunkan ketiga-tiga perkara ini, hati, lisan, dan anggota badan, ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman, masih lagi ayat 12, anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Luqman. Okey, dia cerita tau. Kok mana ni? Dia cerita. Wa man utiya al-hikmah wal 'ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih fasyukru dzalika yakunu biqalbihi i'tirafan bi ni'matihi al-mun'im subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang diberikan hikmah dan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, kesyukurannya itu berlaku dengan hatinya, yang mana hatinya itu mengiktiraf nikmat yang Allah anugerahkan ke atas. Hati dia. Sebab itu kita harus lihat, dia diberikan hikmah, dia diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka kesyukuran itu berlaku dengan hati, mengiktiraf bahawasanya benda ni mai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Dan dia kata pula, wa yakunu bil lisan, dan dia juga berlaku dengan lisan. Bagaimana? Sana'un 'ala Allah. Sana'un 'ala Allah. Wa hamdan wa syukra, memuji Allah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah, tahmid kepadanya, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Wa yakunu bil jawarih, juga berlaku dengan anggota badan. Perintah syukur ini isti'malan lin ni'mati fi ta'atillah jalla wa ala, dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman kepada dalam surah Saba ayat ke-13, apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra, beramallah keluarga Dawud itu untuk bersyukur. Allah hubungkan amalan dengan syukur. Beramallah kaum ataupun keluarga Daud itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya, bila sebut syukur, dia ada dengan hati, dia ada dengan lisan, dan dia ada dengan anggota badan, yakni praktis apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu erti dan hasil daripada sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'malu al-'amdu as-salihat wa yahrisu 'ala at-ta'at, maka beramallah seorang hamba itu dengan amal-amal yang salih dan berusaha untuk mentaati segala perintah Allah. Wa 'ala sarfi hadhihi, pasal 10, an-ni'mah fi sabiliha wa tariqiha alladhi amarahu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seseorang hamba itu dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati segala perintah Allah, dan yang mana dia ni untuk nak saf ni, dia membelanjakan, tapi bukan sekadar membelanjakan, dia maksud nikmat yang Allah berikan dia ni, dia nak kena manfaatkan. Ha? Di jalan Allah fi sabilha wa tariqha, jalan jalan Allah Subhanahu wa taala, sabil Allah Subhanahu wa taala, yakni juga bermaksud jalan dan laluan yang mana Allah telah perintahkan manusia berada di atasnya. Maknanya dia tak boleh guna nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk digunakan di jalan dan laluan lain selain daripada laluan dan jalan ketaatan kepada Allah. Nikmat tangan Allah anugerahkan bukan boleh digunakan untuk mencuri. Nikmat akal yang Allah anugerahkan bukan digunakan untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak baik. Nikmat akal yang Allah anugerahkan bukan digunakan untuk menyelisihi nas-nas Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Tuan-tuan, dia mesti digunakan dengan laluan, cara yang betul, disiplin yang betul. Itu baru kategori orang yang bersyukur. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Inna Allah jalla wa ala la yanfa'uhu syukra asy-syakirin wa la yadhurruhu kufra al-kafirin. Ini clear cut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memberikan apa-apa manfaat kepadanya. Apa dia? Syukur hamba-hambanya itu tidak memberikan apa-apa manfaat pada dia pun. Allah tak perlu pun syukur kita. Maknanya untuk Allah, Allah tak perlu. Dan tidaklah kekufuran orang-orang yang kufur itu mendatangkan kemudaratan kepada Allah. Tak ada apa-apa mudarat pada Allah pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ayat 12 surah Luqman. Dalam kamu bersyukur kepada Allah, seterusnya apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Peranan dan tanggungjawab. Dan barang siapa yang kufur, maka fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani. Ghani ini tuan-tuan dan puan-puan, salah satu nama bagi nama-nama Allah. Maksudnya apa ghaniyyun hamid? Ghani, perkataan ghani. Ghani ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ni telah cukup baginya segala sesuatu. Dia cukup, dia tak memerlukan selain itu. Memadai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan segala sesuatu. Sebab itu dia menggunakan nama dan sifat baginya ghani. Dia dah cukup lah. Dia dah cukup. Dia dah tak perlu apa-apa. Betul tu Muslim. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yani hadis kursi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Maksudnya dia kata, wahai hamba aku, kalau sekiranya yang pertama hingga yang terakhir daripada kalian, ia maknanya makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir, bangsa manusia, bangsa jin daripada kalian, yang pertama sampai terakhir. Pertama makhluk kita Nabi Adam lah. Jin kita tak tahu lah jin pertama apa. Makhluk pertama ni, semua makhluk yang pertama sampai terakhir, mereka berdiri pada satu hamparan yang begitu. begitu luas, qamu fi sa'in wahid, yakni pada satu hamparan yang begitu luas, fasa'aluni, maka semua mereka meminta kepadaku. Sedikit semua makhluk ini, semua makhluk mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatu, aku bagi pada semua yang minta itu apa yang dia minta. Aku bagi semua. Kalau aku bagi semua pun, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dalika mimma 'indi, tak mengurangi sedikit pun apa yang aku ada, tak kurang sedikit. Kecuali illa kama yanqusul maqitu idza udkhil al-bahr. Kecuali dia kata sama seperti kurang, kalau ada kurang pun, kurang tu sama seperti satu celupan jarum dalam lautan yang luas. Allah perlu kita? Tak perlu kita. Kita yang perlu dia. Kita yang mengharapkan dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan doa rasa hebat kan? Allah Subhanahu wa taala dia tak perlu kita. Kita yang perlukan dia. Sebab itu ghirah, kecemburuan Allah tu dia lebih jauh lebih tinggi. Dia tak perlu kita pun. Tapi bila kita buat sesuatu yang menyelisih apa yang dia perintah, dia punya sensitivity, dia punya kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi daripada segala-galanya. Sebab apa? Sebab dia dah bagi apa yang kita perlukan di atas muka bumi. Dia dah bagi segala-galanya. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kata dia lagi dekat sini. Berbalik kepada teks kita. Fallahu jalla wa ala. Ada itu kita baca sifat ghani tadi dah. Ghaniul Hamid. Hamid ni merujuk pada sifat terpuji. Saya nak fokus pada ghani. Sebab ghani itulah maknanya Allah dia dah cukup segala-galanya. Dia tak perlu pun syukur kita. Kita yang perlu syukur. Bahkan kalau kufur pun, kamu kufur atas diri kamu. Tak memudaratkan aku pun. Aku tak akan memudaratkan orang kau susah. Tak memudaratkan aku pun, tak kacau apa pun aku sikit. Lepas dia kata kat sini, فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَا يَنْفَعُهُ شُكُرُ مَنْ شَكَرَ وَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُ مَنْ كَفَرَ. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memberikan manfaat apa-apa manfaat kepadanya pun. Syukur itu, syukur orang yang bersyukur itu tidak memberikan apa-apa manfaat kepada Allah, dan kufur orang yang kufur itu tidak memberikan apa-apa mudarat kepada Allah. Wala tanfa'uhu ta'atu man ata'ahu. Demikian juga ketaatan manusia, ketaatan makhluk kepada Allah ini tak memberikan apa-apa manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala pun. Dan juga wala tadurruhu maksiatu man 'asa. Dan kemaksiatan orang yang buat maksiat itu tak memberikan apa-apa mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. وتامل هذا في قول سبحانه وتعالى dan telitilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam hadis kursi riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim, okey, yang ini dengan lafaz yang lain sikit daripada lafaz tadi. Dia kata apa dalam hadis kursi, ya ibadi wa hamba'ku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa in wa jinnakum kanu ala atqa qalbin ألا أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء من ملك شيء. Nah, ini sama seperti statement yang Syekh Abdul Razak nyatakan tadi. Jangan salah paham statement ni. Maknanya tak perlu kita taat kepada Allah. Tak. Kita nampak kita wajib taat dan patuh kepada Allah. Tetapi nampak bagi ketaatan dan kita kepada Allah itu bukan memberikan, bukan menambahkan kebaikan bagi Allah. Maha suci Allah daripada memerlukan kebaikan daripada kita. Kita yang perlu berikan ketaatan dan kebaikan. Bukan bagi ke Allah Subhanahu wa taala berikan ketaatan kepada dia. Kita yang perlu bagi. Dia perlu tak daripada kita? Dia tak perlu apa-apa pun dari kita. Sebab dia dah cukup sebenarnya. Sebab itu disebut di dalam hadis ini, kata, wahai hamba ku, kalau sekiranya yang terawal daripada kalangan kamu dan yang terakhir daripada kalangan kamu, daripada kalangan manusia dan juga jin, kamu semua merupakan berada pada jiwa-jiwa berada seperti mana golongan yang paling bertakwa. yang terawal sampai yang terakhir, yang paling bertakwa daripada kalangan kamu semua. Okey? Yang mana dia kata ketakwaan kamu semua ni, ketakwaan kamu semua, manusia kecil kaya daripada awal sampai terakhir, dia kata tidak mazada dhalika fi mulki syai'an, tak tambah apa-apa pun ke atas kerajaanku sedikit pun, tak bagi tambah apa-apa ke atas aku, tak bagi tambah apa-apa pun ke atas kekuasaanku. Beza lah kalau kita taat dekat makhluk atas muka bumi. Kalau kita taat makhluk atas muka bumi, taat pada bos kita, taat pada ketua kita, tambah dah kebaikan lah. Tambah. Kalau kita taat kepada raja kita, kita taat kepada Perdana Menteri kita, tambah dah kebaikan lah. Tambah, tak lama. Tak semua. Itu makhluk. Makhluk dia memerlukan kepada makhluk lain. Orang politik. Yang penting bagi dia adalah pengundi. CEO sesebuah syarikat. Yang penting baginya untuk sustain berjaya perniagaan yang adalah pekerja-pekerja di bawah. Tapi nak abang bagi dalam hadis ni, Allah tak perlukan kita untuk kebaikan dan kekuasaannya, untuk kekalkan kekuasaannya. Allah langsung tak perlukan kita. Tapi untuk mengekalkan kebaikan kita, kita yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berkehendak kepada. Sebab tu seterusnya dia kata apa? Wahai hamba aku, kalau sekiranya yang terawal daripada kalangan kamu yang dan yang terakhir daripada kalangan kamu, manusia ataupun jin, kamu sejahat-jahat makhluk, Afjar ni maknanya paling jahat. Afjar qalbin rajulin wahid, jahat ni hati manusia paling jahat ni. Ma naqasa dhalika min mulki syai'an, tak dapat mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan. Tapi kalau manusia kata muka bumi ni pekat jahat belaka, Perdana Menteri boleh jatuh. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau pemerintah penguasa pun jahat, rakyat pun teruk. Betul tak? Maknanya manusia ni kehidupan dia saling memerlukan antara satu dengan lain. Tapi Allah sifat dia ghani. Dia tak perlu semua ni. Dia tak perlu. Dia hanya perintah dan kita wajib taat dan taat. Sudah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian buka muka surat 11. Fa huwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu man ata'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidaklah mendatangkan manfaat baginya ketaatan bagi orang yang mentaati. Ketaatan orang yang mentaati itu tak mendatangkan manfaat bagi Allah. Wala tadurruhu maksiatu man asa, dan juga kemaksiatan orang yang buat maksiat itu tidak mendatangkan mudarat kepada Allah. Bal, bahkan Allah nyatakan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayhi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka dia sesat atas dirinya. Ada tak kesesatan itu memberikan kesan kepada kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tetapi kesesatan itu sesat pada dirinya dan dia akan menyesatkan orang lain. Petunjuk itu apakah memberikan kebaikan kepada Allah? Tak. Tapi petunjuk itu kebaikan untuk dirinya. Dan dengan petunjuk itu akan memberikan kebaikan juga untuk orang-orang yang di sekeliling. Itu manusia, itu makhluk. Tuan-tuan muslim. Seterusnya, amma Allah azza wa jalla, adapun Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ghaniyyun hamid. Allah Maha cukup. Cukup daripada segala-galanya. Wa min hadza qawluhu Subhanahu wa taala, dan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang sifat cukupnya ini, dia tak memerlukan pada segala sesuatu. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamulah fakir yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Fuqara'u ila Allah. Kita ni semua ni fuqara. Kita semua adalah fuqara. Ni Allah panggil. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian para manusia, kamu adalah fakir yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedang Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya al-ghani. Dia dah cukup, dia dah tak perlu pun kepada segala sesuatu. Dan dia Maha bersifat dengan sifat terpuji. In yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau dia nak yuzhibukum, dia hancurkan, dia hancurkan kalian semua dan didatangkan dengan ciptaan yang baru. Dengar. Kalau dia nak, dia buat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian al-fa'idatus sadisah, faedah yang ke-6. Yeah. Inna syukral 'abdi la ni'mah. La ni'matil li ni'matillah 'aidan atharuhu wa naf'uhu 'ala al-'abdi nafsi. Sesungguhnya faedah ke-6 ni, syukur, kesyukuran seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, dia kembali kesannya itu dan manfaatnya itu ke atas hamba itu sendiri. Hasil syukur tu dia akan kembali balik kepada kita semua. Okey, sebab itu disebut di dalam surah Luqman masih lagi ayat yang ke-12, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Okey, maksudnya apa? Fal 'abd, seorang hamba itu, idza syakara kana syukruhu 'aidan 'alayhi fi dunya wal akhirah. Seorang hamba itu bila dia bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu kembali kebaikannya itu kepadanya di dunia dan di akhirat. Fa fid dunya thabatan lin ni'mah wa dawaman laha. Di dunia ni dia mendapat nikmat yang tetap kekal bersama-sama dengannya dan berselalu bersama-sama dengannya. Wa jalban lin ni'am al-ukhra. Kama taqaddam wa fil akhirati ajran wa mathubatan wa husna 'aqibah. Dan dia dapat mencapai juga nikmat-nikmat yang dia tak ada, ataupun dia dapat tambah lagi nikmat-nikmat yang lain seperti mana yang telah kita bicarakan dalam topik sebelum ini, kata Syekh. Dan manakala wa fil akhirah, di akhirat pula dia akan mendapat ganjaran yang begitu besar dan akibatnya pembalasan yang baik. Fal 'abdu idza syakara 'ada syukruhu 'alaihi wa intafa'ahu bih. Dan maka hamba itu, seseorang hamba itu bila dia bersyukur, kesyukuran itu akan kembali ke atasnya dan dia setiap akan mendapat manfaat daripadanya. Dan antara firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hal ini, wa min dzalika qaulullah taala, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. Barang siapa yang dia mendapat petunjuk, dia akan mendapat petunjuk untuk dirinya. Barang siapa yang sesat, maka dia sesat di atas. Ma wa in kana al-'abd, akan dan sekiranya seseorang hamba itu, wal iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hal ini daripada kita, kafiran, kafir. Jangan ambil kafir saja. Musim ni orang nak jaga kafir orang. Lagi dia potong kafir. Tuan-tuan dan puan sekalian. Seseorang hamba itu sekiranya dia kafir, ada kufruhu wabalan alaihi wa hasaratan wa nadamatan fid dunya wal akhirah. Seorang hamba itu sekiranya dia kafir, kekufuran itu akan kembali ke atasnya. Kekufuran itu akan mengwabalan alaih, ganggu fikirannya, wa hasratan, dan dia akan sedih hatinya, duk tak sedap hati dia selalu, wa nadamatan fid dunya wal akhirah, dia akan menyesal di dunia dan akhirat. Wa hadha maqamun yambaghi 'ala al-'abd ay ya'iyahu annahu huwa al-muhtaj ila syukrillah wa amma Allah 'azza wa jalla fa innahu ghaniyyun 'an syukrihi. Ini maka perlu menjadi satu kemestian ke atas seorang hamba itu, dia sedar bahawasanya dia ini sangat memerlukan kepada sifat dan sikap mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukannya kerana Allah bersifat dengan sifat ghaniyyun. Allah Maha cukup daripada segala-galanya. Ghaniyyun an syukri. Allah tak perlu pun, tapi dia perlukan Allah Subhanahu. Tuan-tuan dan puan-puan, al-fa'idatus sabi'ah, yang ketujuh, untuk kita rehat sekejap. الإيمان بكمال غنى الله المطلق من كل وجه وافتقار العباد إليه من كل وجه. Beriman dengan kesempurnaan sifat cukup bagi Allah secara mutlak dari seluruh aspek. Allah tak perlu segala-galanya. Allah dah cukup. Allah ghani. Dan juga pada masa yang sama beriman iftiqarul ibad ilaihi min kulli wajh. Beriman bahawasanya hamba ni, manusia ini, makhluk ini memerlukan Allah dari segenap penjuru kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya secara mutlak. Ya Tuhan aku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Sesiapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala itu ghani, tak perlu pun, tak memudaratkan Allah pun dengan kekufurannya. Dan Allah bersifat dengan sifat terpuji. Nu'min, kita beriman. Ini clear, kan? Kita beriman bi anna Allaha ghaniyyun, kita beriman Allah Subhanahu wa taala ghani. Wal ghaniyyu ismun min asma'illahil husna. Dan sifat ghani ini, sifat cukup ini adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah yang indah. Wa mutadamminun liwasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina. Dan mutadammin ini maknanya sebahagian daripada ini. Sifat sebahagian maknanya terangkum di dalam sifat ghani ini, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup ini, al ghina. Al-ghina ni kekayaan, kaya. Contoh dia bagi sifat orang, bukanlah sifat, sifat orang yang kaya. Kaya diperlukan kepada kita yang tak kaya. Subjektif lah, memang subjektif lah soalan. Sebab asas dia basicnya orang kaya ni dia tak perlu rupa lagi, dia tak perlu rupa. Cuma tengok tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa dia tu toke Facebook maksud tu dia, kalau tengok konten tu gambar dia apa kata, dia pakai baju t-shirt biasa selok di muka, kalau pakai selipar tu lalu kot Maiden pun kita tak kenal siapa dia, tak kuasai. Dia dah kaya banyak dah. Kita pun dah kaya ni, nak beli baju mahal, seluar mahal, kasut mahal, jam mahal, kereta besar. Cek-cek account dah apa pun. Loan belakang. Orang kaya ni dia sampai satu tahap. Apa dia nak semua dah ada. Dalam maknanya dalam kehidupannya apa yang dia perlu tu. Apa yang perlu secara zahirnya kita menilai, dia dah ada semua. Dia tak perlu lah. Dia nak apa lagi dia dah ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bila kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dia maha kaya. Kalau manusia pun kita boleh nilai secara logik akal rasional, dah kaya sangat, dah berbilion-bilion duit dalam akaun bank. Ada cash, ada aset, ada harta, kita akan fikir. Kalau kita nak bagi hadiah dekat dia pun, hadiah kepada sebagai kawan, aku nak bagi hadiah apa? Dia ada semua. Tak. Kita pun fikir nak beli apa, kan dia tak tahu nak beli apa. Nak beli, takkan murah sangat ni. Tu kan saya tengok orang bagi hadiah ke orang, tapi orang ni pun kaya. Dia bagi hadiah ke orang, dia bagi hadiah ke orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia ambil pasal dia nak bagi hadiah ke orang kaya tu. Dia pergi cari manuskrip lama. Saya tanya lah, harga berapa? RM150,000 bagi dia manuskrip apa? Pasal dia nak bagi dia ke orang kaya, nak bagi apa? Takkan nak bagi iPhone pun. iPhone orang kaya tu boleh beli kedai iPhone, boleh beli saham iPhone. Bukan takkan boleh telefon. Boleh beli saham iPhone tu, syarikat dia boleh beli. Syarikat Apple tu. Kalau dia nak beli. Nampak? Jadi nak cerita bagi tentang kekayaan. Jadi Allah ni, bila Allah kata Allah cukup bagi segala, cukup baginya segala sesuatu. Dia tak perlu apa-apa pun. Maknanya dia terkandung dalam sifat ghani ni. Al-ghina. Okay? Al-ghina. Kekayaan. dia maha kaya. Ya, tuan-tuan orang saya ini perlu kata pula, Allah ni kaya ke tak? Allah maha kaya. Memiliki segala-galanya. Tuan-tuan, kemudian dia kata lagi di sini. Yang ketujuh tadi kan? Okay. Wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadihi. Okay. Wa jami' makhluqatihi min kulli wajh. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dia ghaniyun an ibadihi. Maknanya dia tidak memerlukan, dia cukup dan dia tidak memerlukan hamba-hambanya dan dia tak memerlukan seluruh makhluk-makhluknya dari seluruh sudut. Wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara'un ilaih min kulli wajh. Berbeza dengan hamba-hambanya dan seluruh makhluk-makhluknya, mereka memerlukan Allah dari seluruh kehidupan mereka, dari seluruh sudut dalam kehidupan mereka. Wa nahnu mu'min, dan kita beriman, bi anna rabbana subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghani mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi, kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa surah Taha thumma istawa 'ala al-'arsy surah Al-A'raf. Saudara, dan kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia tak memerlukan sifatnya sifat ghani. Okay? Dia tak memerlukan, dia cukup atas segala sesuatu. Dia cukup, baginya cukup. Dan dia beristiwa di atas 'arsy ba'inun min khalqihi, terpisah daripada makhluk, terasing daripada makhluk. Okay? Kama akhbarahu wa bidhan, seperti mana yang dia nyatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala itu Ar-Rahman bersemayam, beristiwa di atas arsh. Thumma istawa ala arsh. Kemudian dalam surah Al-A'raf disebut Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beristiwa di atas arsh. Wa nu'min fil waqt nafs annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'arsy wa 'amma dun. Dan kita juga beriman, kita ingat iman di situ dia, pada masa yang sama kita juga beriman Allah subhanahu wa ta'ala dia juga tak memerlukan 'arsy. Dia tak memerlukan 'arsy. Itu Allah bersemayam di atas 'arsy, ya itu kehendak dia, dia nak bersemayam di atas 'arsy, dia pulang ke dia. Masalahnya kita menggunakan logik akal untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini bab istiwa ni sudah kita bincang. Kita senang je, ahli sunnah senang. Allah Subhanahu wa taala beristiwa bersemayam di atas arasy. Prinsip dia jelas. Okey, itu dalam Al-Quran Allah nyatakan dan kita beriman. Syarat-syarat untuk melengkapi iman kita terhadap Allah bersemayam di atas arasy, Allah beristiwa di atas arasy, apa syarat-syaratnya? Satu syarat pertama, dengan syarat kita tidak menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Tak sama Allah bersemayam di atas arasy. Apatah lagi arasy, kita pun tak tahu macam mana. Memandai dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis itu saja, kita pun tak pernah tengok arasy macam mana. Tak boleh samakan bersemayam Allah, istawa Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan cara makhluk bersemayam. Walaupun kita boleh menggunakan perkataan yang sama, tapi dia tak merujuk kepada hakikat yang sama. Dia berbeza. Ya, dengan hakikatnya Allah bersemayam di atas arasy. Satu, kita tak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kedua, kita tak boleh membagaimanakan sifat Allah bersemayam itu di atas arasy. Tak boleh membagaimanakan macam mana? Allah duduk macam aku duduk. Macam ni, macam ni. Allah bersemayam macam ni. Tak boleh. Ha? Sila lendik ya Allah. Ha. Tak boleh. Tak boleh menyifatkan hal yang sedemikian rupa. Clear? Ketiga, tanpa boleh menafikan. Tak boleh kata Allah bersemayam di atas arasy, tak boleh. Mana boleh kata? Allah kata. Yang pandai-pandai. Allah kata dia bersemayam di atas arasy. Keempat, tanpa perlu kita lakukan penakwilan, takwil. Kenapa tak boleh takwil kat situ? tuntutan dan kufuan sekalian. Terus mata kita tahu, itu benda gaib. Bila cerita tentang hal-hal yang gaib, sekiranya tidak ada satu pentakwilan, penafsiran yang jelas daripada Al-Quran sendiri, daripada sunnah Nabi SAW sendiri, maka tak perlu nak menyusahkan pemikiran kita. Itu dia prinsipnya. Jadi turuhan orang kata perempuan ni, depa ni menyamakan dengan makhluk, sama ke? Tak, kita kata tak sama. Tujuan kata kita menyifatkan bagaimanakah sifat Allah macam kita dulu, sama apa kita kata ke? Kita tak pernah kata. Kita menetapkan, kita bukan menafikan. Sebab seperti mana apa yang telah Allah dan Rasul ceritakan tanpa tokoh tambah tentang simple saja akidah ahli as-sunnah wal jamaah. Arash, Allah perlu arash ke? Kita tak kata Allah berkehendak kepada arash. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala, bila dia sendiri sebut dalam banyak statement-statement di dalam Al-Quran Karim, Allah nak buat apa yang dia nak buat. Jadi salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dia nyatakan Ar-Rahman Al-Arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, maknanya dia berkehendak kepada perkara tersebut. Tapi bukan dia memerlukan arasy. Dia tak perlukan arasy. Itu kena faham. Saya bagi contoh macam ni. Contoh logik akal biasa. Manusia. Tentang orang sekalian, kita perlu kerusi untuk duduk. Kita perlu dapat kursi duduk. Perlu tak? Tak semestinya. Tak berkata perlu. Duduklah tengah-tengah ni. Harus. Duduklah tengah-tengah. Kita pun ada pilihan, kita nak duduk kat mana pun. Adakah berarti bila kita duduk kat kursi, manusia berkehendak kepada kursi duduk? Tak. Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Duduk di pokok. Duduk. Kalau manusia boleh memilih apa yang dia nak, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa dia nak. Tapi adakah dia memerlukan arasy sehingga kan dia tidak boleh bersemayam melainkan di atas arasy semata-mata? Tak. Dia tak perlukan kita nak mengaku. Lepas tu kita kena clear akidah kita hari ini dalam soal ini. Allah tak perlukan arasy. Dan tuduhan orang nak kata orang nak fitnah ke atas akidah salaf, itu tak betul. Bila dia meletakkan lazimul qawl ni maknanya apa? Bila kita kata Allah bersemayam di atas arasy, bererti Allah perlu arasy. Bila Allah perlu arasy, bererti Allah memiliki sifat-sifat yang kurang. Sebab memerlukan makhluk. Depa gunakan, bila kita jawab gunakan marah. Tak boleh gitu. Batu kalau kita tengok tulisan Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang baca Risalah Tadmuriyah yang dia tulis kepada penduduk Tadmur, macam mana Ibn Taymiyyah jawab soal-soal berkaitan dengan isu-isu akidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalil Quran, dalil hadis, dalil akal, dalil fitrah. Cakap Ibn Taymiyyah macam nah, kita dah guna Quran dan hadis. Kita dah guna Quran, kita dah pakai hadis juga. Itu kita bagilah logik akal. Tapi hampa mendahulukan logik akal ke atas dalam memahami nas tersebut. Kita dah masuk. Okey. Seterusnya kita habiskan ni. Apa tadi? Bawah dekat lagi. Bawah. Dan kemudian dikata walumin fil waqt nafsi, dan tidak beriman pada waktu yang pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala, dia tak memerlukan arasy dan apa yang berada di bawah arasy, semua dia tak perlu, dan apa yang setelah itu dia tak perlu. Wa annal makhluqat kullaha al arsy wa ma dunahu faqiratun ila Allah. Sesungguhnya seluruh makhluk termasuk arasy, al-arsy dan juga yang segala sesuatu selainnya, faqiratun ilallah, memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia tahan langit dan bumi supaya tidak berganjak dari susun atom, dari galaksi-galaksi. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ia ditakdirkan berganjak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menahaninya, yang dapat tahan, yang dapat tahan peredaran ataupun perganjakan tersebut. Tak ada siapa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu halim dan ghafur. Allah Subhanahu wa sifat dengan sifat yang halim, lembut. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Jadi maknanya, kata Syekh seterusnya, fahuwal mumsik lil arsy. Allah yang menahan arsy agar tidak berganjak. Dia yang pegang. Dia yang tentukan. Kedudukan arsy, dia yang tentukan. Okay? Wal mumsik samawat. Dia yang tahan dan tentukan langit, kedudukan langit. Wal mumsik lil ard, dia yang menentukan kedudukan bumi. Wal makhluqat kulluha qa'imatun bi iqamatillahi tabaraka wa ta'ala laha la ghina laha 'anillah tarfat 'ain. Dan seluruh makhluk semuanya bergerak dan beredar di atas muka bumi ini dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak memerlukan mereka, tetapi segala percaturan dan peredaran mereka di atas muka bumi ini, alam ini, semuanya tak terlepas daripada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala walau sekalipun. Nampak? Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ dulu. Ini kita bagi rehat 10 minit. 10 minit.